Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah dahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allahumma shalli ala muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa qala Allahu ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد. Fa inna astaqal kalami kalamullahi tabaraka wa ta'ala wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa saral umur muhdatsatuha fa inna kula muhdatsatin bid'ah wa kula bid'atin dalalah wa kula dalalatin finnar. Ayuhal akhibati fillah, barakallahu fikum jami'an. Tidak lupa kita saling ingat mengingatkan untuk terus bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia dan nikmat-nikmatnya yang tercurah tak terhitung, terus mengalir. Allah berikan semuanya kepada kita. Walaupun barakallahu fikum, banyak kekurangan kita di dalam mensyukurinya dan memujinya. Maka dari itu, hendaknya kita saling ingat mengingatkan untuk terus mensyukuri nikmat-nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Dan barakallahu fikum, kita manfaatkan waktu sore hari kita ini, pertemuan kita di tempat ini, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita gunakan untuk tausiah bilhaq wa tausiah bisabr sebagai upaya agar supaya waktu-waktu hidup kita bukan waktu yang sia-sia yang karenanya manusia merugi sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala kecualikan orang-orang yang memiliki iman, beramal saleh, serta tausiah bilhaq, tausiah bisabr, dari kerugian yang menimpa manusia di masa yang dia lalui dalam hidupnya. Sebagaimana telah masyhur, kita baca berulang-ulang dari keterangan para imam terhadap surat Al-Asr. Kemudian barakallahu fikum, sebagaimana apa yang telah disampaikan kepada ana oleh Al-Ustaz Abdullah Hafidhullah Ta'ala, kita gunakan waktu kita di sore hari ini untuk murojaah terkait perkara yang kita dituntut untuk benar-benar menjaga, untuk benar-benar mewujudkan, yakni al-ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah, dengan bentuk sebagaimana telah dicontohkan di dalam kitab wa sunnah. Berbicara tentang ukhuwah Islamiyah, maka sungguhnya ukhuwah Islamiyah jelas tergambar pada kehidupan generasi awal dari umat ini, yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan mereka dengan ta'lifil qulub wa ta'adub bi khuluqin karimah fi mu'asarah bainahum. Allah muliakan mereka, generasi awal dari umat ini, generasi yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam suka dan duka, di dalam perjuangan menegakkan al-haq di muka bumi ini. Allah muliakan mereka dengan kesatuan hati mereka, lemah lembut satu sama lain. Dan Allah muliakan mereka dengan adab-adab di dalam pergaulan di kalangan mereka, dengan akhlak yang mulia. Semua itu barakallahu fikum, karunia Allah subhanahu wa ta'ala atas mereka, dikarenakan mereka mengikuti dan beruswah kepada Al-Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Imam Abdul Barakat Muhammad Al-Ghazi rahimahullah ta'ala, di dalam kitab beliau Adabul Usrah wa Dzikri Shohbah wal Ukhuwah, di dalam mukadimahnya beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahilladzi akrama khawasa ibadi bi ulfati fiddin wa wafaqahum li ikrami ibadil mukhlisin wa zayyanahum bil akhlaqil karimah wassimir radiyah ta'aduban bi'afdalil basariyah basyariyah sayyidil mursalin sayyidil ummah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kata beliau setelah basmalah, puji syukur bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memuliakan hamba-hambanya yang memiliki kekhususan. Allah muliakan mereka dengan persatuan di dalam agama, dan Allah beri taufik mereka, yakni kepada kemuliaan hamba-hambanya yang ikhlas, dan Allah hiasi mereka, perindah mereka dengan akhlak-akhlak yang mulia dan karakter-karakter yang Allah ridhai dan diridhai makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ridha, demikian manusia yang hidup di sekelilingnya ridha dengan akhlak dan karakter mereka, dikarenakan mereka beradab dengan adabnya manusia yang paling utama, sayyidnya umat ini, yakni Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sesungguhnya modal utama Rasulma untuk seorang bisa bersaudara dalam koridor Islam dan iman sangat dibutuhkan ta'liful qulub, hati yang penuh lemah lembut, hati yang jinak. Dan itu barakallahu fikum adalah nikmat dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang terbesar yang Allah karuniakan kepada para hamba-Nya. Sehingga persatuan yang merupakan buah dari persaudaraan yang benar di dalam kehidupan pergaulan sehari-hari itu dikatakan kemuliaan yang Allah berikan kepada khawas ibadih. Kata Abdul Barakah rahimahullah ta'ala. Allah berikan khusus kepada hamba-hambanya yang khusus pula. Yani barakallahu fikum. Tidak bisa direkayasa. Tidak bisa sekedar dibuat-buat. Kelihatannya persaudaraan yang akrab, hangat. Tidak bisa yang seperti itu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-63. Wa allafa baina qulubihim. Allah yang menjadikan hati-hati mereka lunak, jinak, sehingga saling mengerti, saling toleransi, saling menyayangi, saling loyal. Allah yang melunakkan hati-hati tersebut. Dan Allah nyatakan la anfaqta ma fil ardi jami'an. Kalau saja kamu belanjakan apa yang ada di bumi ini semuanya agar supaya manusia satu sama lain rukun, satu sama lain sayang. Kamu biayai dengan apa saja yang ada di muka bumi ini. Dari hasil pertaniannya, dari hasil pertambangannya, gas buminya, intan permatanya, emasnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ma'alafta baina qulubihim. Kamu wahai Muhammad sekalipun membelanjakan semua yang ada di muka bumi ini, kekayaan di muka bumi ini, tidak bakal untuk menjinakkan hati-hati mereka. Walakin Allah allafa bainahum. Akan tetapi Allah lah yang menjinakkan hati-hati mereka, melembutkan hati-hati mereka. Innahu azizun hakim. Sungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha bijak. Barakallahu fikum. Bahkan gambaran persaudaraan generasi awal umat ini salafun salih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambarkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh al-Imam Muslim dari jalan sahabat An-Nu'man ibn Bashir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan masalul mu'minin fitawadihim wa tarahumihim kamasalil jazad. Permisalan orang-orang yang beriman, ini orang-orang yang beriman dan mu'minin min babil aula adalah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Permisalan mereka fitawadihim, di dalam kasih sayang diantara mereka. Watarahumihim, di dalam rahmahnya kalang mereka, sayang menyayanginya mereka. Kama salil jasad, seperti tubuh yang satu. Idza taka minhu adwun tadaa sa'iru al-jasad bil huma was-sahar. Kalau satu anggota badan saja sakit, maka merasakan sakit tersebut seluruh tubuh dengan demam dan dengan begadang, nggak bisa tidur. Ini persaudaraan yang benar. Saudara dengan yang lainnya, saudara dengan sesama saudara mereka, seperti satu tubuh. Di dalam kasih sayang mereka, sakitnya dirasakan bersama, susahnya dirasakan bersama. Tidak mungkin barakallahu fikum seorang yang bersaudara dengan benar di dalam persaudaraan Islam dan iman tega dengan sakit saudara yang lainnya. Senang dengan kecelakaan yang menimpa saudaranya. Ada benci terhadap saudaranya. Sebagaimana tidak mungkin mulut seseorang mencaci maki anggota badan dia sendiri yang lainnya. Hati seseorang yang ingin jari jemarinya terpisah dari tubuhnya. Sekalipun jari itu sakit, infeksi menjijikkan, seluruh tubuh ingin kesembuhan jari yang sakit tadi. Jari yang infeksi tadi. Kalaupun ternyata tidak bisa ditanggulangi, harus diamputasi. Maka barakallahu fikum, ketika diamputasi, keluar dari ruang operasi dalam keadaan sedih. Karena ada salah satu dari anggota badan yang dari dulunya bersama, sekarang harus dibuang. Sudahkah kasih sayang kita terhadap saudara-saudara kita di dalam persaudaraan iman dan Islam seperti kasih sayang anggota tubuh yang satu dengan anggota tubuh yang lainnya? Sakit di kepala pening sudah, kaki lari ke sana kemari cari obat, mulut lidah rela merasakan pahit untuk sembuhnya kepalanya. Badan semua istirahat. Makan jadi tidak enak, tidur jadi gelisah gara-gara kepala yang sakit. Sudahkah kita seperti itu? Kemudian juga digambarkan persaudaraan kaum muslimin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Hadis Abi Musa radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan al mukmin lil mukmin kal bunyan yasudu ba'duhu ba'dha. Orang yang beriman terhadap orang yang beriman lainnya itu seperti satu bangunan. Yang satu sama lain saling kuat menguatkan. Pondasi yang dibawa tidak merasa dihinakan, diinjak oleh tiang-tiang yang ada di atasnya. Atap yang di atas tidak memandang remeh. Pondasi yang di bawah bahkan dia merasa butuh. Tidak sombong dengan keadaannya yang di atas. Kemudian memandang sebelah mata yang di bawah. Saling menghargai. Saling membutuhkan. Saling melindungi. Barakallahu fikum. Yang di bawah merasa butuh yang di atas. Yang di atas merasa butuh yang di bawah dan harus melindungi yang di bawah. Demikian pula seorang muslim seperti itu di dalam persaudaraan mereka. Menguatkan yang lemah. Menyayangi yang lemah. Demikian gambaran sepintas tentang ukhuwah yang Rasulullah SAW gambarkan bagaimana seorang yang beriman di dalam kasih sayang mereka, di dalam hubungan satu dengan yang lainnya, bagaikan satu tubuh, bagaikan satu bangunan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-10 menyatakan dengan tegas, innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang-orang yang beriman, mereka itu bersaudara. Maka barakallahu fikum, kita harus sadari ini. Bagaimana bersaudara? Karena iman, karena Islam. Maka barakallahu fikum, secara ringkas, di dalam merealisasikan terwujudnya ukhuwah Islamiyah, imaniyah, ada dua perkara besar yang menjadi sebab dari sebab-sebab terwujudnya, terrealisasikannya persaudaraan Islam, persaudaraan iman. Yang pertama adalah iktifa'u ma'unatiha, tercukupinya apa yang dibutuhkan di dalam membangun persaudaraan iman dan Islam. Yang kedua, imtina atau intifa mawani'iha, meniadakan perkara-perkara yang akan menghalangi terwujudnya persaudaraan. Maka barakallahu fikum, hadis-hadis, bahkan ayat-ayat Al-Quran memerintahkan kaum muslimin kepada perkara-perkara yang jikalau dikerjakan akan tumbuh rasa sayang di antara mereka, rasa cinta di antara mereka, dan memperingatkan dari perkara-perkara yang menjadikan munculnya kebencian, munculnya permusuhan yang menjadikan penghalang bagi barakallahu fikum terwujudnya persaudaraan yang diinginkan oleh agama ini. Secara ringkas barakallahu fikum, di antara dalil-dalil yang menganjurkan kaum mukminin melakukan perkara-perkara yang akan mewujudkan persaudaraan yang benar yang berlandaskan iman dan Islam adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan Imam Muslim di dalam sahihnya terkait hak muslim atas muslim yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hakul muslim alal muslim. Hak suatu yang mestinya ditunaikan, suatu yang mestinya diwujudkan, satu sama lain berusaha untuk saling memenuhi hak. Bukan satu sama lain saling menuntut haknya dipenuhi. Maka Rasulullah SAW menyatakan hakul muslim alal muslim, supaya sesama muslim saling berlomba untuk memenuhi hak satu sama lainnya. Kata beliau Rasulullah SAW, hakul muslim alal muslim sittun. Sittun. Hak muslim atas muslim yang lainnya itu ada 6. Rasulullah SAW sebutkan jumlahnya. Jelaskan para masyayikh tentang keutamaan atau faidah dari seorang itu mengglobalkan suatu perkara. Perkara yang penting, hak muslim atas muslim yang lainnya, Nabi SAW tidak langsung menyebutkan yaitu ini. Tidak. Beliau biarkan ada 6. Sehingga yang seperti ini memunculkan penasaran dari para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, yang menunggu yang penting bukan jumlahnya, tapi apa? Karena kami sebagai seorang muslim harus memenuhi hak kami masing-masing. Semangat fastabiqul khairat. Materinya yang ditunggu, jumlahnya tidak penting. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan ada 6. Penasaran, ingin segera mengamalkan yang 6 itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menunggu pertanyaan yang dilontarkan sahabat ridwanullah alaihi majma'in, gimana respeknya dengan disebutkan ada 6. Maka itu pun para sahabat dengan serta merta dan segera bertanya. Kil, ditanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mahunna ya Rasulullah, apa yang 6 itu wahai Rasulullah? Kita lihat barakallahu fikum. Kadang orang dikatakan ini ada 6, ada 7, tidak peduli. Yang penting ada 6 sudah. Berapa rukun Islam? Berapa rukun iman? 5, 6. Apa itu? Wah, lupa. Kemudian disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama, idza laqita fasallim alaihi. Kalau kamu sebagai seorang muslim jumpa dia, saudaramu sesama muslim, salam kepadanya. Kalimat ini barakallahu fikum, kalau kamu bertemu, tentunya juga ketika terjadi mukaddimah untuk bertemu, kamu sudah saling melihat dari jauh. Berarti kamu sudah bertemu. Lah kita jumpa dari jauh. Kamu melihat, dia melihat. Apa beratnya kamu dekati, kamu sampaikan salam kepadanya. daripada melihat kemudian jauh saja membalik. Dan kalimat al-muslim di sini tidak pandang bulu muslim kecil maupun muslim tua. Semangat memberikan salam, semangat memenuhi hak adalah lebih baik daripada menuntut hak saya. Hatta santri kecil, assalamualaikum. Kamu ketemu dia, dia muslim, walaupun saghir. Tidak usah nunggu saya tua, biar dia dulu yang salah. Contohi bahasanya kita, barakallahu fikum, punya semangat untuk memenuhi hak saudara kita sama muslim. Walaupun mestinya adab-adab tetap kita perhatikan, yang datang salam kepada yang sudah ada di tempat, yang muda mengawali. Nah, barakallahu fikum. Namun al-muhim di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyatakan kepada kita, kalau kamu berjumpa dia, saudaramu seiman, seislam, salam kepadanya. Sehingga mestinya kita kalau berjumpa punya semangat untuk memenuhi hak satu sama lain, yakni salam padanya. Ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk dalam kategori kalau kita menyia-nyiakan, kita tidak ambil pusing, kita tidak peduli, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri. Waspada orang-orang yang menyelisih perintahnya. Hati-hati. Naam barakallahu fiik. Dan akar dari salam luar biasa untuk membangun persaudaraan di antara sama muslim. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Muslim di dalam sahihnya dari jalan sahabat Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyatakan, awala adulukum ala syai'in idza fa'altumuh tahabbtum. Tidakkah kalian mau aku beritahu, aku tunjukkan kepada kalian satu perkara yang jikalau kalian melakukannya, kalian akan saling menyinta, kalian akan saling sayang. Dan persaudaraan butuh cinta kasih sayang. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan kita. Maukah kalian aku beritahu, aku tunjukkan kepada perkara, kalau kalian kerjakan, kalian akan saling cinta menyintai. Apa itu? Afsus salam bainakum. Sebarkan salam di kalangan kalian. Kadang sudah berpapasan, kesempatan untuk saling mengucapkan salam, gara-gara cuma sudah belok, padahal jaraknya tidak ada 50 meter, sudah dekat, saya mau ke tempat wudhu. Belok dia. Padahal barakallahu fikum, kamu sudah bertemu, mestinya salah. Apalagi ada sedikit ketidakenaan, jauh-jauh sudah berbalik. Pura-pura supaya fulan masuk dululah daripada salam. Tidak kesandung, pura-pura kesandung. Tidak capek, pura-pura ambil nafas. Supaya apa? Yang di depan itu, yang kita kurang suka itu, biar pergi dulu. Bagaimana bencinya akan menjadi sayang. Nah, barakallahu fikum. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya, wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau dia diundang, maka ijabai undangannya. Jikalau kamu diundang, diundang untuk datang, ijabai undangannya. Para ulama, sebagaimana dijelaskan di Subul Salam oleh Imam Sanani, Taudihul Ahkam, Asyih Al-Basam, Ta'liq dari Bulughul Maram dan yang lainnya dari Masayih, para ulama nyatakan lebih-lebih undangan walimatul urus. Kebanyakan ulama menyatakan wajib mendatanginya. Namun kadang-kadang saudara kita yang muslim dengan pemahamannya yang belum paham terhadap agama yang benar, kadang-kadang di acara walimatul urus ada perkara-perkara yang tidak bisa kita toleransi. Ada kemaksiatan, baik itu tahtal mauduk dengan judul hiburan. Dengan hiburan, campur sari, orkes Melayu, tayub, dan lain sebagainya. Juga barakallahu fikum full musik. Juga ikhtilat. Maka barakallahu fikum, kalau sudah diundang bagaimana ini dicari? Gimana kita tetap memenuhi undangannya tanpa bersinggungan dengan perkara-perkara tadi? Cari momen yang tepat. Karena apa? Penting barakallahu fikum. Dengan kedatangan kita barakallahu fikum, senang orang ini. Diundang orang yang diharapkan, mau sudi hadir ke tempatnya. Lebih-lebih kalau yang mengundang ini barakallahu fikum, orang yang merasa barakallahu fikum rendah di tengah-tengah masyarakat. Maka dengan kedatangan saudaranya pasti dia senang. Diperhatikan dan lain sebagainya yang seperti ini pasti akan menumbuhkan kehangatan di dalam persaudaraan. Kemudian barakallahu fikum, adapun undangan-undangan yang lainnya, maka sunnah hukum mendatanginya. Namun ditekankan karena di sini haqqul muslim alal muslim, maka hendaknya seorang tatkala diundang, kalau tidak ada udzur syar'i, tidak memberatkan dia, nah barakallahu fikum, hendaknya memenuhi undangan tersebut. Selanjutnya yang ketiga, wa idza stansahak fansahlah. Kalau kamu dimintai nasihat, nasihati dia. Dimintai nasihat. Dia berharap kamu memberikan nasihat kepadanya. Apa yang kamu punya, nasihatkan kepadanya. Akan kecewa orang yang berharap dapat nasihat, dapat masukan dari saudara yang dipandang mampu dan lain sebagainya, ditolak. Maka barakallahu fikum, seperti ini munasahah itu adalah perkara yang sangat-sangat mendukung terciptanya persaudaraan antara muslim yang satu dengan muslim yang lainnya. Selanjutnya, wa idza atasa fahamidalah fasammithu. Kalau barakallahu fikum dia bersin dan dia mengucapkan alhamdulillah, Kalau tidak mengucapkan alhamdulillah, maka tidak diperintahkan kita untuk mengucapkan yarhamkallah. Wa idza marida fa'uduhu. Kalau kamu dengar saudaramu sakit, kunjungi. Wa idza mat fattabi'hu. Kalau dia meninggal, kamu ikuti jenazahnya. Antarkan sampai makbarahnya. Maka yang seperti ini, perkara ini kalau kita lihat perkara-perkara yang sangat mendukung terrealisasinya ukhuwah imaniyah islamiyah persaudaraan. Bagaimana tidak senang seorang selalu kalau ketemu didoakan salam barakah atasnya. Semangat saling mendoakan adalah bentuk dari kasih sayang dan persaudaraan. Diundang, diperhatikan, didatangi, dimintai nasihat, dinasehati, bersin, didoakan, sakit, ditengok, luar biasa senangnya. Demikian pula persaudaraan dengan kerabatnya ketika melihat teman ayahnya, teman uminya, datang takziah ketika musibah menimpanya. Bahkan mengantar jenazah abahnya, anaknya, saudaranya sampai ke makbarah. Bukan sekedar menyolatkan saja, luar biasa. Akan diingat, akan terbekas di hati, akan tumbuh dari hati tadi sayang dan perhatian yang lebih. Maka barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan ini sebagai hakul muslim ala muslim. Coba kalau kita merasa ini hak yang kita mesti penuhi dan itu dirasa oleh semua dari ikhwah, maka luar biasa ketika bertemu saling melihat semangat untuk menunaikan haknya sekedar salam. Namun apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita lakukan saling menebar salam, idza fa'altumu tahabbatum, kalian akan saling cinta. Tentunya barakallahu fikum, secara wakil nyata kita jumpai seorang yang saling benci, malas salam dan lain sebagainya, akan semakin sedikit rasa cinta satu sama lain. Malas dia salam, yang ada semakin benci, semakin iri, semakin dengki. Maka terjadilah apa yang terjadi, permusuhan yang berkepanjangan barakallahu fikum, dan tidak ada semangat persaudaraan. Kemudian barakallahu fikum, adapun perkara yang kedua, yakni ternafikannya penghalang-penghalang dari apa yang mewujudkan persaudaraan imaniyah yang mestinya kita hilangkan. Kalau kita ingin benar-benar bersaudara sebagaimana persaudaraan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambarkan seperti satu jasad, seperti satu bangunan yang kuat menguatkan, maka harus ditinggalkan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang menyatakan untuk meninggalkan perkara-perkara ini di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalan sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la tahasadu wala tanajasu wala tabaghadu wala tadabaru wala yabi' ba'dukum ala bai' ba'd wa kunu ibadillahi ikhwana. Jangan kalian saling hasad, saling dengki. Dan kedengkian, sebagaimana dikatakan Al-Alamah Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, di dalam kitabul ilm, manusia diciptakan itu punya kedengkian satu sama lain. Kedengkian itu kalau orang Bojonegoro bilang kawan bayi. Manusia punya potensi untuk hasad kepada yang lainnya. Tidak suka dengan keberhasilan orang lain. Iri melihat kebahagiaan orang lain. Bahkan entah kenapa kadang tidak suka dengan kebahagiaan saudaranya. Kalau kita barakallahu fikum buktikan di tengah-tengah kehidupan orang-orang awam, wajar yang seperti ini. Yang kata Al-Alamah Ibn Utsaimin ini sangat nampak pada saingan bisnis atau dagang. Seorang sama-sama muslim, tokonya berhadapan, sama-sama jual kain. Ada orang beli ke sini enggak jadi, terus ke sana jadi. Alhamdulillah, enggak jadi beli di sini, beli tempatnya fulan. Jarang yang seperti itu. Sakit sudah. Ini baru sekali, bagaimana kalau terjadi yang kedua kali dalam rentang waktu yang tidak lama? Batal beli dia. Jadian sama toko depannya. Apalagi tiga kali. Langsung gak suka, iri, kemudian suudon, kemudian memfitnah, main dukun pasti. Ada apa dengan toko saya? Dagangan sama, harga sama. Kok kesana semua? Main magic pasti. Mulai. Semua manusia seperti itu. Kan kata Syekh Utsaimin, ma'al asif. Hasad ini dijumpai di kalangan talibil ilmi. Bainat du'a. Yang mestinya mereka adalah manusia yang paling jauh dari sifat hasad. Maka Rasulullah SAW nyatakan, jangan kalian saling hasad. Dan beliau sebutkan di dalam kitabul ilmi, mungkin sekali bisa dibacakan Ustaz Abdullah di sini, uraian beliau tentang bahaya hasad dan solusi untuk membunuh hasad yang ada pada diri kita. Yakni ketika kita melihat orang yang kadang kita kurang senang padanya dapat nikmat, doakan dengan ketulusan hati agar Allah menjaga nikmat yang ada padanya dan menambah nikmat yang ada padanya, dan Allah karuniakan kenikmatan pula kepada dirinya. Jadi melihat toko depannya laku, padahal orang yang beli di sana tadi batal untuk beli di tempatnya, dia doakan, ya Allah, tambahkanlah rezekinya, jadikan warungnya laris, demikian pula rezeki hamba ini dan warung hamba. Kedengkian tadi tidak jadi berkembang menjadi tuduhan, menjadi sakit hati, menjadi kebencian, menjadi permusuhan. Seperti itu solusinya. Doakan kebaikan. Tambah rezeki, tambah anak, tambah bagus rumahnya, tambah bagus kendaraannya. Barakallahu fikum. Doakan. Jangan dituruti hasad ini, akan jahat nanti. Sudah dia beli mobil, bagus. Karunia dari Allah Ta'ala. Kita seolah-olah tidak terima. Sudah begitu dilanjutkan. Suudon, apa bisnisnya? Dari mana uangnya? Pasti. Saya tanya, hidupkan lampu 5 watt-nya di sini. Ini harus diaudit kekayaannya. Kantornya sama. Tingkatannya sama. Kalau dia jujur seperti saya pasti. Cari mobilnya. Ini Pajero. Pasti. Ada yang gak beres. Sama. Gak tahu kalau dia memang sama. Cuma situ kebunnya luas, sawahnya luas. Gunung saja dia punya. Sedangkan dia ya. Sawah gak ada ya. Andalannya cuma gaji. Jelas beda. Maka hasad itu ada pada diri-diri kita. Kita akui atau enggak kita akui, kadang-kadang saudara kita seiman bahkan semanhat dapat nikmat. Ada sesuatu yang enggak beres di hati kita. Cepat-cepat dibunuh dengan doa tadi. Doakan kebaikan untuknya dan untuk dirimu. Niscaya reda hasadmu. Ingat itu saudaramu. Itu bagian tubuhmu. Kuatnya dia akan menguatkan dirimu. Bukan musuhmu. Barakallahu fikum. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan wala tanajasu. An-najs huwa ayyazida fi sil'ah ala akhi wa huwa la yurid shira'aha wa inama yuridu ayadur al-mustari aw yanfa al-ba'i aw al-amrayn jami'an. Tanajus itu adalah menambahkan harga di dalam barang dagangan yang akan diberi saudaranya. Dalam keadaan dia tidak butuh untuk membeli. Ada orang baru negosiasi. Berapa? Ini mi'ah 100 ribu ini. Dia tidak ingin beli padahal. Kalau saya 150 saja mau saya. Padahal kalau ya sudah kamu saja. Tidak, saya cuma kalau. Saya sekarang lagi tidak butuh. Kalau saya butuh 150 itu. Apalagi 100 ribu sudah. Halas. Dengan tujuan barakallahu fikum merugikan orang yang mau beli tadi atau memberikan manfaat kepada orang yang menjual atau dua-duanya. Atau bahkan berkelakar saja. Tambahan di dalam taklik Syekh Syafi'i Rahman Mubarak Furi terhadap Bulughil Maram, yakni barakallahu fikum, bahkan tanpa niat memudaratkan pembeli ataupun memberi faedah kepada penjual. Dia berkelakar saja. Maka ini kita lihat perkara seperti ini adalah perkara pengkhianatan. Yang kalau saja saudara yang dirugikan tadi tahu, pastinya akan muncul bibit permusuhan dan itu menghalangi persaudaraan. Maka yang seperti ini harus dijauhkan. Punya semangat merugikan ikhwah. Ambil faedah, ambil faedah. Kalau banyak ya jangan sampai memudorotkan dia. Sampai kemahalan banyak sekali. Nah, seperti itu. Jangan aji mumpung. Ikhwah percaya sama antum. Ini sudah murah. 3 juta. Padahal 2 juta di orang lain dapat. Memanfaatkan dia percaya sama antum. Dimanfaatkan untuk ambil untung yang besar. Ini saudaramu yang datang. Jangan haji mumpung. Sampaikan harga sewajarnya. Di pasaran berapa kamu jual seperti biasanya. Orang ini mesti tidak nawar. Orang ini mesti percaya sama anak. Berapa ya? 3 juta murah itu. Padahal 2 juta dia sudah dapat untung. Ini saudaramu. Kalau dia sampai tahu orang lain menjual 2 juta dalam keadaan yang sama, pasti akan muncul ketidaksenangan dan ketidakenaan kepadamu. Di belakang akan merusak ukhuwahmu, persaudaraan kamu dengannya. Kemudian barakallahu fikum, wala tabaghadu. Jangan kalian saling membenci. Ini tentunya bagi mukmin dengan mukmin yang lain. Tidak boleh seorang membenci saudaranya. Artinya barakallahu fikum, seorang pasti di dalam pergaulan ada tabiat, ada karakter dari saudara-saudaranya yang dia tidak sukai. Pasti. Makin kenal, makin sering bergaul, makin tahu kekurangan-kekurangannya. Ternyata tidak enak orang ini omongannya. Ternyata tingkahnya begitu, ternyata ini dan itu. Sadari, itu saudaramu. Jangan biarkan kebencianmu terhadap pribadinya itu melebar. Dan menguasai dirimu sampai lupa bahwasanya itu saudaramu yang harus kamu cintai dan tidak boleh kamu benci. Namun perlu diingat, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Soleh Al-Syekh ketika mensyarah hadis ini, "Lau kana hadza li ahin minal usah wal fisqa fa innahu yajusu laka an tubghida min ajli fisqihi la tubghidu bukhdan mutlaqa." Akan tetapi kalau saudaramu pelaku maksiat, orang fasik dengan kefasikannya, maka boleh kamu untuk membencinya karena kefasikan dia, kemaksiatan dia. Tapi tidak boleh kamu membenci secara mutlak. Artinya ketika dia maksiat dan lain sebagainya, kita menjauh, kita benci. Namun semangat untuk menyelamatkan dia dari kubangan maksiat, mengeluarkan dia dari kubangan fasik, semangat cinta kamu menyelamatkan dia jangan hilang. Naam barakallahu fikum. Demikian pula Syekhul Islam Syekh Utsaimin rahimahullah taala jelaskan tentang ini di dalam Syarah Arba'in Nawawiyah beliau. Kemudian wala tadabaru. Ini terkadang ikhwah tidak sengaja terjebak dengan perbuatan tadabara, yakni saling memberikan dubur, memunggungi satu sama lain. Barakallahu fiik. Baik ini terjadi di majelis, kamu beri punggung di tempat majelis dia, atau barakallahu fikum ketika kamu berpapasan, kamu sudah beri wajah namun kemudian kamu berbelok, dia sudah semangat menerima salammu, semangat bersedekah dengan senyumnya, kamu berbelok arah punggung yang kamu berikan, sangat menyakitkan. Walaupun terkadang ini terjadi tanpa perasaan, maka dari itu akhlak yang mulia, sekalipun banyak macam-macamnya disebutkan di dalam nusus, sebetulnya akhlak yang mulia itu bermuara kepada tiga perkara. Yang pertama, talqul wajh. Kaful adha wa badlul nada. Tiga perkara ini. Wajah yang senantiasa diberikan, berseri ketika bertemu. Enak dipandang. Akhlak karimah. Yang kedua, barakallahu fikum, badlun nada. Suka membantu dengan apa yang dia bisa. Yang ketiga, kaful adha. Berusaha jangan mengganggu, menyakiti saudara. Maka Rasulullah SAW larang untuk kita tidak memberikan wajah ketika diajak berbicara, ketika bertemu, berikan. Sudah bertemu, sedekah dengan senyummu. Tabasama li akhi, fa inna tabasamu kali akhi sedekah. Kama kala Rasulullah SAW. Senyum kepada saudaramu. Senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Kemudian, wala yabi' ba'dukum ala bai' ba'din. Ikhwah, perlu perhatikan ini. Pelajari kitabul buyu ketika kalian terjun di medan pasar perdagangan. Kebanyakannya sekarang ini masalah muncul barakallahu fikum dari ikhwah bukan masalah prinsip tapi masalah bakulan, masalah jual beli. Nah barakallahu fikum, ada orang lagi transaksi minyak habah, minyak zaitun, dia dengar. Baik dengar langsung atau dengar dari orang lain. Mentang-mentang zamannya Android. Langsung kirim lewat Japri. Antum, ana dengar butuh. Ana punya ini. 1 liter cuma sekian. Antum biasa dapat berapa? Serobot. Sudah biasa berlangganan sama saudaranya. Sudah biasa ngambil. Harga juga segitu. Serobot. Antum biasa dapat dari fulan berapa? Dalam keadaan ini masih berlangsung kerjasama. Terus ngambil ke situ. Mereknya apa? Ini anak punya. Sama mereknya. Cuma anak langsung sih ke pabriknya. Jadi anak punya harga spesial. Kalau antum mau, bisa. Bahkan bayar di belakang gak apa-apa. Antum biasa bayar cash kan? Tentu ini berpindah. Coba kalau saudaramu tahu. Menyakitkan hati. Untung cuma untung dunia, rupiah. Namun, ukhuwah Islamiyah kamu kurbankan. Muncul di situ apa yang dilarang Rasulullah SAW. Setelah itu Rasulullah SAW menyatakan wakunu ibadallahi ihwana. Jadilah kalian itu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Karena apa yang beliau larang tadi adalah perkara-perkara yang merusak dan menghancurkan persaudaraan imaniyah islamiyah. Apalagi cuma persaudaraan nasab. Setelah Rasulullah SAW perintahkan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara, beliau pertegas al-muslim, ahul muslim. Seorang muslim itu saudaranya muslim yang lainnya. Jangan sampai ada hasad, benci. Wajah ndak enak, sikap ndak enak, semangat merugikan, semangat mengkhianati, Bahkan mestinya muslim, saudara yang lain, bagi muslim yang lain, dia adalah saudaranya. La yadlimuhu, jangan dolimi dia. Muslim yang satu tidak boleh mendolimi muslim yang lainnya. Wala yadhulu, jangan terlantarkan saudaramu. Ya, ini jangan kamu terlantarkan dia. Kamu lihat dia susah, jangan sia-siakan. Bantu kalau kamu mampu. Mampu. Bantu. Jangan nunggu dia datang merendahkan dirinya kepadamu, mengutarakan maksud. Jangan terlantarkan dia. Wala yahkiru, jangan pula kamu remehkan. Ala fulan, tidak ada aja ana sama fulan, jangan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan, at-taqwa hahuna. Jangan kamu remehkan saudaramu yang lainnya hanya gara-gara tingkat strata kehidupannya di tengah masyarakat. Kamu remehkan karena bukan thalabul ilmi. Kamu remehkan. At-taqwa hahuna, inna akramakum indallahi atqakum. Gara-gara dia masih baru saja ngaji, kamu senior, sehingga ketika dia tanya kamu remehkan, dia bicara kamu remehkan. Peremehan tidak mesti dari sikap, dari ucapan. Maka jaga lisanmu. Nah, barakallahu fikum, baru ngaji, sikap kadang-kadang akrab dengan yang sudah lama, yang baru ditinggal, merasa diremehkan, merasa tidak dihargai. Nah, barakallahu fikum, jangan. Takwa itu di sini. Beliau mengisyaratkan ke dada beliau 3 kali. Maka hati-hati kita. Sikap meremehkan itu bukan cuma mencederai ukhuwah, persaudaraan. Ucapan yang meremehkan, jaga lisan. Jaga tingkah laku di hadapan saudara-saudara kita. Karena bisa merusak persaudaraan. Lebih dari itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan di penutup hadis ini, bihasbi mri'in minasyar ayah kira akhahul muslim. Cukup seorang itu dikatakan jelek kalau dia meremehkan saudaranya yang muslim. Kulul muslim alal muslim haram. Dammu wa malu wa irdu. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap muslim itu haram untuk disentuh, darahnya ditumpahkan atau dilukai, tubuhnya hingga berdarah, hartanya dan kehormatannya. Maka barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambarkan untuk memupuk persaudaraan imaniyah dan islamiyah di kalangan kita, mestinya kita perhatikan perkara-perkara yang beliau sebutkan tadi. Penuhi hak-hak muslim yang satu dengan yang lainnya. Hendaknya saling memenuhi. Bertemu, ucapkan salam. Sekedar mengucapkan, setelah itu ada kesibukan lain dan lain sebagainya. Diundang, jawab undangannya. Dimintai nasihat, beri nasihat kepadanya. Saudaranya bersih, mengucapkan hamdalah, doakan. Artinya tidak terbatas. Semisal ini saja. Bahkan itu hendaknya kita semangat saling mengucapkan salam satu sama lain. Ahlus sunnah ini sedikit. kirim salam sesama ahli sunnah, sampaikan salam. Sebagaimana barakallahu fikum Asy-Syaikh Al-Walid Rabi bin Hadi Al-Madkhali, ketika asatidzah datang ke sana, mampir singgah di sana, sampaikan salam ke ikhwah. Sampai asatidzah yang pulang dari sana, di Ngawi ada salam untuk kalian semua dari Syekh Rabi. Sampai ke Surabaya, ketemu ikhwah Surabaya, ada salam dari Syekh Rabi. Contoh ulama kita, insya Allah, menebarkan salam selagi bisa. Apalagi kita saling ketemu di majelis taklim, insya Allah, sama datang di majelis taklim, sama-sama datang berpapasan, tapi tidak sempat salam, bubar-bubar. Ada barakallahu fikum, ada hak untuk menyampaikan salam satu sama lain. Kalau itu disebarkan, maka akan saling cinta. Tidak peduli. Datang ke majelis taklim, ini menghadap sini, ini di pojok sini. Pulang sudah starter motor masing-masing. Agak jauh, tidak salam yang keluar, ting-ting. Barakallahu fikum. Dari jauh. Barakallahu fikum. Apa beratnya mendoakan saudara, bahkan dibalas dengan balasan doa yang lebih baik. Bukan salam tempel yang diminta. Tidak berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dilengkapi jawabannya. Masya Allah. Demikian pula semangat munasahah. Sakit semangat saling mengunjungi. Kadang barakallahu fikum. Dari sisi ini, banyak kekurangan kita. Padahal itu perkara-perkara yang bukan cuma ada, bahkan dikatakan sebagai hak muslim atas muslim yang lainnya. Jangan kita menjadi orang yang menuntut hak kita dipenuhi oleh saudara kita. Namun jadilah orang yang selalu ingin memenuhi hak saudaranya sesama mukmin. Kemudian barakallahu fikum, juga Rasulullah SAW ingatkan, dari perkara-perkara yang tidak sepantasnya dilakukan seorang muslim terhadap muslim lainnya. Semangat menyakiti, semangat tidak suka, benci, bermusuhan, semangat mengkhianati. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Naam barakallahu fikum. Ini harus kita ingat-ingat. Dan ini kita jadikan koreksi bersama. Sejauh mana kita menegakkan perkara-perkara yang bisa mewujudkan persaudaraan kita satu sama lain. Sebagaimana satu tubuh dan satu bangunan. Sejauh mana kita menguatkan saudara kita yang lemah. Sudahkah kita, barakallahu fikum, mempunyai rasa sayang kepada saudara kita. Sebagaimana sayangnya anggota tubuh terhadap anggota tubuh yang lainnya. Sakit dengan sakitnya. Tersiksa dengan sakitnya. Merasakan pedih. Padahal yang kena barakallahu fikum. Kakinya berdarah. Tapi lisannya mengadu. Matanya menangis. Tubuhnya menggigil menahan perih. Terkadang kita masih bisa tertawa dalam keadaan saudara kita berdarah-darah. Maka barakallahu fikum, ini bukan sekedar teori yang indah untuk dibahas. Tapi adalah amalan yang indah. Ketika diamalkan dan buahnya kita rasakan bersama. Mulai dengan semangat menyebarkan salam satu sama lain. Mulai muncul kepedulian, tidak saling menterlantarkan. Membunuh semangat permusuhan, kedengkian yang ada di dada-dada kita. Barakallahu fikum. Hendaknya yang seperti ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk berbenah. Memulai pembenahan dari diri-diri. kita masing-masing. Baik saya yang berbicara maupun antum yang mendengar. Wujudkan ukhuwah imaniyah Islamiyah. Itu bisa kita lihat dan kita rasakan. Bainana, antara kita salafiyin. Terkhusus kita yang bertetangga satu sama lain. Terkhusus kita yang berta'awun dakwiyah. Berta'awun di dalam dakwah. Mestinya satu sama lain saling menguatkan. Untuk tegaknya dakwah. Tegaknya al-haq. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, mungkin sudah sampai di sini. Sudah jam 5 lebih 10. Supaya perjalanan menuju Cepu juga tidak tergesa-gesa. Moga yang sedikit ini barakallahu fikum memberikan manfaat duniawiyah dengan adanya koreksi dari diri-diri kita, semangat untuk kita terus berbenah selagi masih Allah berikan waktu yang berupa usia. Dan semoga Allah jadikan pertemuan kita di sore hari ini amalan soleh yang Allah letakkan di timbangan hasanah kita, yang akan memberatkan timbangan kebajikan kita di yaumil hisab kelak. Akhiri da'watina alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.